curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Oke ya. Kenyongan tuh kiriman cerita Kang Aring yang jenengane Yugo. Umay nang Cakalang. Cakalang dembo nyonati jelaske alamatnya nang Cakalang. Kajian-kajiannya mandan perek karo perapatan Cakalang apa ya? Kasing sanding rumah sakit umum. Oke perapatan Damalang ding. Oke Kang, ana cerita judulnya Anak Penurut Karo Mamake. Mamake dewe aku dumama ke tanggane. Langsung bayo. Jadi kan ceritanya pas sore-sore gue ya, mamake bocah gue arep gawe kolek karo bubur. Tapi ternyata kelapane orang anak. Arep melatok-melatok apa, nyilumbat-nyilumbat apa, mongonan orang anak kelapane apa, gak enak kan nyilumbat ndas wedus. Kan orang tadi. Terus bingungnya bocah gue, kongkon maring anake. Jajal, kayak apa ceritanya yo? Gak juga kan ini kok. Aja udut bae jajan lah kok. Nyambet gawe ora isine kurudut bae sampe dina jan. Ya gar terimang linting. Karepe udut sing larangan. Enteng jandung, enteng jalung, enteng janduk. Ya pras biyunge engko sih enteng alas teng karangan. Arep ada apa maning kok gar wis teng alas teng karangan e iki nggo pantet tukune udut. Adol biyung cengkewengen wis gawe. Masyaallah mak, kudu ngomong aja iki jajan lah ya. Iya kisih lagi tak kudut nanti kan rodut lintingan mak. Lintingan bano belarak isinya karo tepas. Dada-dada sudun bayawannya jan. Orang tuh orang mak sekwaktir alas orang teng ora. Karangnya orang bakal teng, orang bakal tegodis. Tenang bayi mau nanti dewa kan karangan kan nih. Udah lapane lah. Tapi sekek ada nih anu gue juga oke. Memakar gapai kolak karo bubur. Ini beri yang baik ketinggalan orang mari-mari. Belum beri yang kaya mau ngidam. Jalukannya pernah-pernah. Jaluk kolang, jaluk bubur. Lah iya sih, mending ini nih daripada memakai bilangkan orang karu-karuan udah diaduk. Ada burger, jeruk badi, ada sambal krokot bang, dijaduk gue memakai. Ada lagi berian, jaluk gue yang pernah-pernah, yang murah-murah, yang aneh-aneh. Lagi ceritanya gue belum diperintah apa orang memakai gue? Ya gendam, Jan, dan memakai perintah apa? Mau gue perintah memakai. Memakai gue harga pake kolak, karu bubur, tapi orang jadi kelapa, kelapanya orang nana. Mana ngamain tentang burin, nah? Burin deh, mak. Ya buritannya lurah, tolong. Ya tuku. Oh, tuku, duitan deh. Bayarnya esok. Ya bener nyolong lah. Ya sekarang nyolong ngarep apa ngana lah. Gagen. Lah gak nyolong ini ngarep ini dewekan mak. Nggak harus kenangan kemudian jajal. Nah ini lurah itu anak kiri ke. Nggak harus yang diburu kiri kan. Udah jadi gawe maning. Tadi gue nyolong patiri gue. Ini patiri ya. Ya saya juga gagen. Wis gutul mak. Kira kelapaan di sini nggak dimet ya. Kelapaannya pirang-pirang ya. Ya dingin-dingin yang anak tapi lingkungan sih nggak cengkir. Aja degan, kula degan, senengan kue, kula pangan dewek. Mulanya di tidur 6 mak. Kelapa sih ngedejan. Oh, bala mami kelapa ini yang ya. Karena tuh aku makan kayak kue kue. Tayu mau makan kayak kue jangan tau banget makan yakin. Wis kelapaan di sini sih nggak dimet ya. Kakak singkai, kakak. Singkai. Di singkai, kakak, musuh ngan lor. Masalah jenenge klapo kowe mujure mujur dhuwur mak ora mesti mujur ngalor jendak. Angel temen ngomong karo wong tuwa ya lah jan. Maksude sing bang lor dhewek kae jan ya. Yo memake kene bae jangan anang kok konan isi konan kabeh. Ki rambute ditatani disit mak aja kaya landak kae kuwi pancen jebrek. Mbok kok konangan rambute keton. Ditatani disit kuwi rambute mak. Ya bocah turane akeh temen kowe jan. Wis ana gagan cepetan ngombe klapa loro bae loro. Loro. Loro. Ora sing akeh sang gawe kon kira-kira nanggung nasib maning. Oh alah jan uling gawe angel. Oh ya wis kono bae mak, nyetok ngemet loro ya loro ya. Loro bae loro. Dah, temenan Kang Yu dadi cita-citane iki si Yugo diperintah nyolong nang mamake nyolong klapane umay lurae. Dah, diperintah kon loro bae jare monge. Lah mamake umpetan nang sanding pager. Dah, barang si Yugo lagi nang dhuwur wit klapa, ngemet klapa. Tebluk tiba si J, tebluk maning tiba Roro, tebluk tiba telu. Lah, mama keke mandan penasaran ki bocah diperintah kon ngemet kelapa loro, kok malah sing tebluk telu? Kan mama ke maras. Ki wong kadang-kadang sing duma cok aniteni anggar tebluke ping loro berarti anu cengkir, kelapa wis tua berarti tiba, tapi anggar tebluk ping telu berarti anu mong nyolong. Wedi mama ke mbok konangan akhire si Yugo diparani bae nang mama ke gue. Gue juga, mudun, ada sekarang pedewa kayak gue. Mau ngomong kelapa loro, kok malah ngomong telu. Ngomong tindakan gue ya. Mudun, mau ngomong lurah cepetan gagalan, mudun. Bocah, ngerti pentara, gelam kalah. Karena ngara bati, baik. Kok nemat kelapa loro malah telu-teluan kayak gue. Pati degan kok masih gue mendek. Mudun. Walah mak, memakai tolongin mak. Indah senyum melotas mak. Aduh. Lara temen gejak. Gara-gara dipertan nyolong lama make gejak. Oh alah. Tadi sing tema blok sing ketelu gue mikan uko ya. Gue juga. Oh alah ucarku. Sini baklava kape. Nih jangan udah smong ya sini banyak. Belas teman. Coba deh yuk. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.